Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwana fiddin a'azakumullah, pada pertemuan yang lalu telah kita ketahui bahwa pada asalnya makanan apapun yang ada di permukaan bumi ini hukumnya halal, kecuali yang telah ditegaskan keharamannya di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan sebelumnya juga telah kita ketahui bahwa di antara makanan yang diharamkan ialah al-maitah, bangkai, dengan segala jenis dan bentuknya. Baik bangkai jenis al-muhoniqoh, yakni yang dicekik sampai mati, atau yang jenisnya al-mauqudah, yang dipukul pakai tongkat atau yang semisalnya sampai mati, atau yang jenisnya al-mutaraddiyah, yakni yang dijatuhkan dari tempat yang tinggi sampai mati, atau yang jenisnya an-natihah, mati karena tengkar sama temannya, atau yang dimakan oleh binatang buas atau diterkam binatang buas. Nah, atau bagian binatang yang dipotong dalam keadaan masih hidup, semuanya ini adalah jenis maitah, bangkai yang haram dimakan. Adapun bangkai yang dihalalkan adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Karena ikan dan belalang kalau mati, nam barakofikum, bisa dimakan dan tidak perlu disembelih. Barakofikum. Selanjutnya, yang termasuk makanan yang diharamkan yang kedua yang disebutkan dalam suratul An'am yang telah kita baca kemarin, ayat yang ke-145, ialah ad-dam al-masfuh, darah yang tertumpah ketika disembelih si binatang itu. Jadi kalau nyembelih binatang, maka akan keluar darah segar dari lehernya, ya. Itu namanya ad-dam al-masfuh. Dan itu hukumnya apa ini? Haram. Taib. Adapun darah yang masih ada di urat-urat atau serat-serat daging binatang yang telah disembelih, yang tidak bisa dibersihkan, maka ini termasuk rukhsah. Sehingga kalau kita misalkan sudah menyembelih binatang dengan cara yang syar'i, kemudian kita potong-potong dan dagingnya tadi ternyata masih apa ini? Mengandung sedikit darah di serat-serat daging itu dan susah. Walaupun dicuci masih apa ini? Terbawa. Maka ini rukhsah. Ya, dagingnya boleh dimakan sekalipun ada sedikit darah yang masih menempel di serat-serat daging tadi. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasr As-Sa'di rahimahullah. Wa anna ad-dam alladhi yabqa fil lahmi wal uruq ba'da adh-dhabhi annahu halalun tahir. Darah yang masih menempel atau tersisa di daging dan urat, ya, setelah penyembelian yang syar'i dilakukan, maka hukumnya apa ini? Halal dan suci. Ingat ya, yang nempel di serat-serat daging atau urat, bukan dilumuri dengan darah dagingnya, ya. Misalkan kalian sudah dapat daging, kemudian dagingnya dicelupkan dalam darah yang tertumpah, maka hukumnya haram darah itu. Ya, kenapa? Karena dicuci hilang. Ya. Nah, yang dihalalkan di sini ialah yang masih tersisa di serat-serat apa ini? Daging atau urat. Barakallahu. Adapun darah yang dihalalkan ialah hati dan limpa. Ammad damani fal kabid wattihal. Adapun dua darah yang dihalalkan ialah hati dan limpa. Hati dan limpa ini adalah berasal dari darah hewan yang terbentuk secara alamiah di tubuh hewan itu, ya. Sehingga membentuk apa ini? Hati dan limpa. Dan ini adalah dihalalkan. Adapun kalau membekukan darah, ya, dari darah yang tertumpah tadi, walaupun mirip hati atau limpa, maka hukumnya tetap diharamkan. Sebagaimana yang sering kita dapati di kalangan masyarakat, mereka banyak yang mengkonsumsi darah yang telah dibekukan. Ya. Jadi darah yang tertumpah ditampung, dibekukan sampai seperti hati. Digoreng katanya gurih. Memang darah itu gurih, ya kan? Nah, kalian kan sering kalau luka gitu ya, dijajilat gitu, walaupun kasih telan, itu kan gurih rasanya, ya. Nah, itu kalau dibekukan itu gurih. Tapi haram hukumnya. Ya. Nah, tidak boleh dimakan. Darah beku yang boleh dimakan hanya apa ini? Hati dan limpa. Karena pembekuannya tadi melalui proses alamiah dari dalam tubuh hewan itu sendiri. Dan ini ditegaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ammad damani fal kabid wattihal. Nah, yang ketiga, makanan yang diharamkan ialah lahmul khinzir. Daging babi. Di sini disebutkan dengan lafaz lahmul khinzir, daging babi. Bukan berarti yang diharamkan hanya dagingnya, tapi penyebutan daging babi di sini adalah sebagai perwakilan dari anggota tubuh babi itu, ya. Seperti kalau sholat ada yang menyebutnya dengan apa ini? Rukuk dan sujud, ya. Perbanyak rukuk dan sujud, maksudnya ialah memperbanyak sholat. Disebut rukuk dan sujud sebagai apa ini? Perwakilan dari gerakan sholat yang lain. Disebut daging babi sebagai perwakilan dari anggota tubuh babi yang lain. Sehingga semua anggota tubuh babi dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya, nah, hukumnya apa ini? Haram. Enam. Ini perlu ditegaskan, ikhwana fillah azakumullah. Ada sebagian orang yang menisbahkan atau memakai nama madhab Dzahiriyah, ya, meminjam madhab Dzahiriyah. Katanya menurut madhab Dzahiriyah yang dipimpin oleh Ibnu Hazm, bahwa yang diharamkan itu hanya daging babi saja. Adapun anggota babi yang lainnya halal. Karena dalam ayat hanya disebut apa ini? Kata-kata lahmul khinzir, daging babi. Ini adalah kedustaan atas nama Nam Dawud Ad-Dohiri. Barakfikum. Ibnu Hazm dalam Al-Mukhalla menyatakan bahwa ijma' haramnya semua anggota tubuh babi. Nah, dan barang siapa yang menyelisih ijma ini, maka dia tidak paham dengan madhab Dzahiriyah dan juga dengan pendapat Dawud Ad-Dohiri. Artinya itu adalah kedustaan atas nama apa ini? Kaum Dzahiriyah. Tidak benar pendapat seperti itu. Tidak benar yang mengatakan kalau yang haram cuma apa ini? Dagingnya saja. Yang benar ialah semua anggota babi itu haram. Naam. Taib. Kemudian ikhwan abidina auzakumullah, ayat ini juga mengandung faedah. Baik. Bahwa hikmah diharamkannya daging babi ini luar biasa, ya. Di antara madarat atau bahaya yang ditimbulkan oleh daging babi jika dimakan, ialah menjadi sebab penyakit adudah al-qattalah. Ya. Nah, menjadi penyebab tersebarnya cacing pita yang sangat mematikan. Ya, cacing pita itu muncul di perut dengan sebab banyak makan daging babi, dan itu kemudian bisa membuat tubuh orang yang memakannya menjadi tidak berdaya dan mati. Ya, nah, di samping itu ada juga yang berpendapat bahwa orang yang sering makan daging babi, nah, ini biasanya tidak bisa menjaga kehormatan dirinya, barakofikum, dan tidak punya rasa malu. Ya, wallahu ta'ala bissawab, dari sudut pandang apa? Ya, yang jelas yang suka makan babi, ya, itu cenderung orang ini perilakunya kayak babi. Sodak-sodok, ya, naam. Tidak bisa menjaga harga dirinya, kehormatan dirinya, ya, dan tidak punya rasa apa ini? Malu. Perilakunya seperti babi. Maka kalian harus hati-hati, khususnya yang hidup di kota, ya, atau di tempat yang mayoritas non-muslim. Karena di kalangan mereka, daging babi ini ternyata termasuk daging favorit. Katanya lebih gurih daripada daging sapi. Ya. Katanya, ya. Kita enggak boleh memakannya kan. Nah. Dipakai bakso enak. Di sate juga enak kata, ya. Barakofiku. Tapi kaum muslimin, mereka harus yakin bahwa apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya pasti madaratnya lebih besar daripada manfaatnya, atau semuanya madarat dan tidak ada manfaatnya. Termasuk daging babi ini bisa menimbulkan, ya, cacing pita yang sangat mematikan, walaupun rasanya apa ini? Enak, ya. Barakofikum. Kemudian yang diharamkan berikutnya, ialah ma uhilla li ghairillah. Yang disembelih untuk selain Allah. Nah, baik itu dipersembahkan untuk berhala ataupun dipersembahkan untuk bangsa jin, ya, walaupun daging sapi, daging kambing, daging unta, daging ayam, daging bebek, sekalipun baca bismillah, tapi kalau dipersembahkan untuk selain Allah, maka ini termasuk asyirku billah, kesyirikan, dan haram dimakan dagingnya. Ya, misalkan di pantai selatan ada ritual yang terus dilakukan sampai sekarang, ya, yakni menyembelih kerbau. Tahu kerbau ya? Walaupun seandainya menyembelihnya dengan baca bismillah, tapi niat utama penyembelihan itu yang dipersembahkan kepada jin penghuni dan penjaga pantai selatan, katanya. Kepala kerbaunya dilempar ke laut sebagai persembahan. Sisanya dikeroyok rame-rame oleh mereka yang ikut ritual itu. Itu hukumnya haram dimakan. Atau disembelih untuk tumbal bangsa jin. Misalkan ada yang datang ke dukun, minta supaya cepat kaya. Dukunnya bilang ada syaratnya. Kamu harus menyembelih bebek warna ungu. Ya. Bebek kan halal. Tapi kalau dipersembahkan untuk semacam ini, pasti dipersembahkan untuk apa ini? Bangsa jin. Kalau jinnya kemauannya dituruti, maka dia akan beraksi mengambil uang-uang yang ketika menyimpan tidak dibacakan padanya basmalah. Ya. Jadi kalau uang kalian hilang, tinggal dompetnya, ada banyak kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, memang kalian habiskan sendiri uangnya. Ya. Nah. Kemudian lupa. Perasaannya uangnya masih banyak, padahal sudah habis. Ya. Kemungkinan yang kedua, barakallahu fikum, nam jatuh uangnya. Ya. Nah, dompetnya masih. Iya. Dompet yang memang hanya dilipat, kadang-kadang diangkat ya kebalik, jatuh. Kemungkinan yang ketiga, memang diambil oleh bandit-bandit manusia. Ya. Kemungkinan berikutnya, nah barakallahu fikum, diambil oleh bangsa jin atas permintaan dukun-dukun, atas permintaan manusia yang menggunakan jasa dukun itu untuk supaya cepat kaya. Ya. Nah, jin-jin ini mau karena dikasih tadi itu tumbal, disembelihkan bebek warna ungu atau ayam warna apa? Ayam warna putih, ya. Nah. Taib. Itu haram dimakan ayamnya atau bebeknya, tumbal jin itu. Walaupun dibacakan padanya apa ini? Basmalah. Haram, ya. Termasuk jika disembelih untuk memenuhi nadar kepada orang-orang yang telah mati di kuburnya sebagai persyaratan supaya dia dikabulkan doanya, ya. Terus nadar di depan kuburan untuk disembelih di situ. Ini juga haram dimakan. Tidak boleh. Termasuk wa ma uhilla li ghairillah. Kemudian termasuk yang diharamkan ialah ma dzukira alaihi ghair ismu wahi. Yang disembelih dengan nama selain Allah. Atau tidak disembelih dengan nama Allah. Jadi kalau ada sapi, kambing, atau yang semisalnya, ketika menyembelih, disebut nama selain Allah, dengan nama fulan, fulan, fulan. Ya. Sebelih. Ini haram dimakan. ya. Atau sengaja tidak lupa, tidak membaca basmalah, juga haram dimakan. Barakallahu fikum. Nah, bagaimana dengan sesembelihan orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani? Apakah halal dimakan? Al-jawab, hukumnya halal dimakan selama tidak terbukti mereka menyembelih dengan nama selain Allah. Ya? Nah. Kalau enggak terbukti, hukum asalnya apa ini? Halal. Sebagaimana kaum muslimin kalau menyembelih, hukum asalnya apa ini? Halal, selama belum terbukti kalau disembelih dengan nama selain Allah atau sengaja tidak lupa tidak membaca basmalah. Dalam hal ini kedudukannya kaum muslimin dan ahlul kitab sama. Ya, kalau sengaja tidak lupa tidak membaca basmalah, baik sesembelihan kaum muslimin atau ahli kitab, haram dimakan. Atau menyebut nama selain Allah, baik sesembelihannya orang Islam atau ahlul kitab, sama-sama apa ini? Haram dimakan. Bagaimana dengan daging yang sudah dikalengkan dari negara-negara non-muslim? Nah, barakofikum. Kalau daging ikan, sarden, macam-macam halal, ya, nggak perlu sembelih kan? Tapi kalau daging binatang ternak, barakofikum, maka dirinci. Jika negara asal yang mengirim daging-daging kalengan itu mayoritas ahlul kitab Yahudi atau Nasrani, maka hukum asalnya halal dimakan sampai terbukti pabriknya tidak baca bismillah atau membaca nama selain Allah, atau terbukti tidak disembelih dengan cara yang syar'i. Kalau belum terbukti, hukum asalnya apa ini? Halal. Adapun kalau daging kalengan tadi dikirim dari negeri asalnya orang-orang musyrik selain ahlul kitab, Hindu, Buddha, dan sebagainya itu ya, nah, maka hukumnya haram. Sekalipun dikasih label sesuai dengan aturan Islam, telah disembelih dengan cara Islam atau halal begitu ya, ngomongnya halal sesuai dengan penyembelian syariat Islam, dibuka kalengnya ternyata kepalanya masih utuh, lehernya masih utuh, ya, nah, mulai ini penipuan ya, nah, haram. Paham ya? Jadi lihat negara mana pengirimnya. Kalau ahlu kitab, hukum asalnya halal sampai terbukti tadi tidak disembelih dengan cara yang syar'i, ya. Kalau negeri asalnya ialah negara musyrik selain ahlu kitab, maka hukumnya haram memakannya, ya. Nah, barakallahu fikum. Dalam ayat ini juga terdapat faedah tentang bolehnya memakan makanan yang haram dalam keadaan terpaksa. Yang dimaksud terpaksa ialah khauful halak alal ashah, takut mati, menurut pendapat yang benar, ya. Jadi kalau takut enggak makan bisa langsung mati kelaparan, ya. maka ini baru dalam kondisi apa ini? Terpaksa, dikhawatirkan terjadi kematian kalau tidak makan, ya. Kemudian syarat terpaksa berikutnya ialah tidak menemukan makanan yang halal walaupun satu suap. Kalau masih menemukan makanan walaupun sedikit makanan halal, walaupun sedikit, maka harus makan yang halal itu walaupun dia belum kenyang. Yang penting bisa sambung hidup, ya. Nah. Kemudian tidak boleh memakan sesuatu yang membahayakan nyawanya sekalipun dalam kondisi darurat. Misalkan racun, ya. Dia kalau enggak makan mati, tapi yang ada ialah racun tambah mematikan, maka enggak boleh dimakan. Penting itu. Dia sudah mau mati, minum racun tambah cepat matinya. Ya. Jadi perkara yang diharamkan dalam keadaan terpaksa tadi bukan perkara yang mematikan atau membahayakan keselamatan nyawanya atau hidupnya, ya. Kalau itu adalah perkara yang membahayakan, maka tidak boleh dikonsumsi walaupun dalam kondisi apa ini? Terpaksa. Kemudian tidak boleh enam dijadikan sebagai bekal hanya untuk memenuhi perutnya saja. Ada daging babi dalam kondisi terpaksa, enak ternyata, ya. Nah, tapi sisa banyak, gak boleh dibawa untuk bekal, ya. Nah, ini syarat-syarat keterpaksaan untuk memakan barang yang apa ini? Diharamkan. Kemudian ifana bidina azakumullah, dalam pembahasan ini juga perlu saya sampaikan bahwa ada juga makanan yang diharamkan namun dijelaskan dalam hadis yang sahih. Dan ini telah kita singgung pada pertemuan yang lalu bahwa ini tidak pembatasan karena hadis itu penjelas dari apa ini? Al-Quran. Di antara makanan yang diharamkan dalam hadis ialah keledai jinak, daging keledai jinak, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat al-Imam al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara munadiyan fanada, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang untuk mengumumkan berita pengharaman. Inna Allah wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah fa inna ridson. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya keduanya mengharamkan atas kalian makan daging keledai jinak, karena daging keledai jinak itu najis. Nah, adapun daging kuda halal, ya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari wa Muslim dari Jabir bin Abdullah Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha yaum Khaibar an luhumil humuril ahliyah wa adina fi luhumil khail. Bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khaibar melarang memakan daging keledai jinak dan mengizinkan memakan daging kuda. Ya. Nah. Juga yang diharamkan ialah kullu dhinabin minas sibak, setiap binatang buas yang bertaring. Jadi ada dua yang harus dimiliki oleh binatang buas yang diharamkan itu. Yang pertama, dia sifatnya buas. Yang kedua, bertaring. Jadi kalau hanya bertaring tapi sifatnya tidak buas, maka tidak apa-apa. Ya, nah. Atau buas namun tidak bertaring, ya enggak apa-apa. Jadi harus buas dan bertaring. Itu baru diharamkan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kullu dhinabin minas siba fa'akluhu haram. Setiap binatang buas yang bertaring, maka hukum memakannya ialah haram. Sapi, buas gak? Nah. Kalau ngamuk kan buas ya. Tapi gak bertaring sapi itu. Ya, nah, halal. Ya, begitu. Kemudian termasuk yang diharamkan ialah kullu di mikhlabin minat toyer. Setiap burung buas yang berkuku atau punya cakar tajam. Jadi kalau burung kukunya tajam tapi enggak buas, ya halal. Atau buas tapi enggak punya kuku. Ya, enggak tajam, enggak punya cakar, ya, halal. Ya, jadi tapi rata-rata buas itu mesti cakarnya tajam, ya. Naam. Kalau enggak tajam, naam, hilang buasnya. Ya. Contoh seperti apa ini? Burung gagak. Burung raja wali. Ya. Burung apa lagi? Elang. Ya. Nah, itu contoh-contoh burung yang haram dimakan, ya. Nah. Taib. Termasuk yang diharamkan ialah al-jallalah. Ini al-jallalah ialah setiap hewan yang menu hariannya ialah barang-barang najis. Barakallahu. Baik itu unta, sapi, kambing, ayam, atau yang semisalnya, namanya jalalah jika diberi makanan dan minuman dari barang-barang najis setiap hari. Nah, taib diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akril jallalah wal baniha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita memakan binatang jallalah dan meminum susunya. Bisa halal binatang jallalah ini jika dikarantina selama 3 hari. Dan dalam masa karantina tadi diberi makanan-makanan yang apa ini? Suci dan halal. Ya. Nah. Setelah itu baru disembelih. Ya, boleh pula diminum susunya. Ini riwayat dari Ibn Umar, annahu kana yahbisud dajjaja al-jallalah salasan. Ibn Umar ini pernah mengaratina atau menahan binatang ayam jallalah selama 3 hari. Barakufikum. Tapi ada juga yang meriwayatkan, ya, seperti dalam salah satu riwayat Imam Ahmad, kalau ayam 3 hari baru steril, ya. Tapi kalau unta sama sapi yang makannya banyak-banyak itu, ketika makan barang najis kan juga banyak makannya, maka karantinanya selama 40 hari. Nah, sehingga para ulama dalam masalah ini memang berselisih tentang apa ini, masa karantina binatang jalalah agar bisa halal apa ini dimakan. Imam Ahmad mengatakan kalau ayam 3 hari cukup, kalau unta sapi yang gede-gede itu harus 40 hari baru halal. Wallahu taala a'lam bissawab, ya. Kemudian termasuk yang diharamkan ialah binatang yang diperintah oleh syariat untuk membunuhnya, seperti tikus, kalajengking, ya, anjing gila, ya, tokek, ya, ular, ya, atau yang semisalnya. Taib. Juga termasuk yang diharamkan ialah yang dilarang oleh syariat untuk dibunuh, seperti semut, tawon, kodok, dan yang semisalnya, ya. Nah, barakofikum. Ini adalah makanan-makanan yang diharamkan. Selain itu, halal untuk kita semua. Walhamdulillah, ya. Padahal binatang itu banyak macamnya, ya kan? Yang diharamkan cuma sedikit. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia ini, ya. Masih banyak yang halal. Kenapa kok sampai pengin coba-coba yang diharamkan? Apalagi kalau kita lihat binatang-binatang yang diharamkan tadi itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya jika dikonsumsi. Baik, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.